Lila, no, aku kan mas, sudah cukup lala, no. Terus naiki, ora bakal, bisa tak baleni tadi si ci. Aku kesandung, masa lalu. Sijine mung rika mboten enten sing liyane rasa lara ati iki cukup tak rasake dhewe. Kita